Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Walhamdulillah, kita memuji Allah Jalla Jalaluh karena pada malam hari ini kita masih dibiarkannya untuk bernapas dan bernyawa. Saat di mana jiwa-jiwa manusia yang lain dicabut dan direnggut olehnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya karena pada malam hari ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Saat di mana anak manusia sibuk dengan kelalaiannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena selepas sholat maghrib ini kita duduk bersimpu di salah satu taman dari taman-taman surganya. Saat dimana anak manusia entah kemana belantaranya. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah hikmah yang sangat agung dan mulia. Bukan satu kebetulan antum berada di majelis ini dan ana berada di hadapan antum. Ini semua adalah by design. Sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, salah satu karya ulama ahli sunnah wal jamaah yang sangat indah, yang sangat berkesan dan sangat-sangat bermakna untuk kehidupan anak manusia. Secara khusus kaum muslimin, lebih khusus lagi ahli sunnah salafi. Kita masih dalam pembahasan hukuk, ya, hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Qala rahimahullah, wa minha, di antara hak-hak tersebut adalah iyadatu mardahum, mengunjungi mereka-mereka yang sakit. Nah, iya. Jadi kalau ada teman yang sakit, maka mereka punya hak untuk kita kunjungi. Dan kita punya sebuah beban moral, sebuah tanggung jawab untuk mengunjungi mereka-mereka yang sakit. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu membesarkan kondisi orang yang sakit ini sampai-sampai menisbahkan itu kepada dirinya. Ya bena Adam, maritu falam ta'udni. Hai anak Adam, aku pernah sakit, tapi engkau tidak pernah mengunjungiku. Nah, barakallahu fikum. Sampai sedemikian rupanya Allah ingin mengagungkan, Allah ingin membesarkan kondisi orang yang sakit. Ya. Sampai-sampai Allah mengatakan seolah-olah Allah yang sakit. Nah, ama alinta, tidakkah engkau ketahui? Ya. Seandainya engkau mengunjungi hambaku yang sakit tadi, engkau akan mendapatkan itu sebagai sebuah ganjaran pahala yang besar di sisiku kelak. Artinya orang yang mengunjungi orang yang sakit itu akan dihormati dan diagungkan oleh Allah. Allah sangat-sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada orang tadi. Karena saudara kita yang sakit itu, barakallahu fikum, bukan hanya obat yang dia butuhkan. Ya, bukan hanya suster yang dia butuhkan. Bukan hanya dokter dan suntikannya yang dia butuhkan. Tapi motivasi, doa saudara-saudaranya, teman-temannya, itu juga punya peranan penting untuk kesembuhan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ya, nah, apa artinya barakallahu fikum masuk rumah sakit yang mewah, dokter yang mahal, suster yang cantik-cantik? Tayyib, kalau tidak ada satupun sahabat dekat kita, keluarga, handai dan tolan yang menjenguk kita. Iya, nah, tentu orang itu tidak akan merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Ya, nah, sehingga karena begitu pentingnya kunjungan orang-orang yang sehat kepada orang yang sakit, itu sampai sedemikian rupa diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Dan itulah timing, momentum saat di mana seseorang itu menunjukkan jati dirinya sebagai seorang sahabat. Ya, sahabat itu bukan hanya teman di tongkrongan, minum kopi bareng, ngeteh bareng, nyemil bareng, ngobrol bareng. Nah, tapi sahabat itu akan nampak ketika Anda sakit, ketika Anda miskin, ketika Anda tidak punya apa-apa. Yang dekat itu hanya orang-orang yang memang sahabat sejati. Barakallahu fikum. Wa min adabil aidi. Di antara adab-adab etika ketika Anda mengunjungi orang yang sakit, perhatikan ya. Nah, kita datang ke sana itu bukan sekedar datang. Barakallahu fikum. Ya, harus diperhatikan adab-adab dan etikanya. Kita datang ke sana itu bukan sekedar membawa buah-buahan, apel, buah pir, pisang, salak, jeruk, ya, nah, roti sari roti, barakallahu fikum, atau apapun itu, kemudian tinggal kita letakkan, say something, kemudian goodbye, ya, katakan satu dua kata, kalam, kemudian ucapkan selamat tinggal, bukan itu, poin dan inti dari kita mengunjungi orang yang sakit. Kata beliau, perhatikan ini adabnya. Ayyaba'a yadahu 'alal marid. Dia letakkan tangannya tadi pada sahabatnya yang sakit. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Bagian yang sakit. Kepalanya atau tangannya atau kakinya, antum pegang. Wa yas'aluhu kaifa huwa. Kemudian tanya bagaimana kondisinya. Nah, barakallahu fikum. Ayib. Terkait dengan meletakkan tangan, ya luas, ya fleksibel, bebas, senyamannya teman kita dan kita. Paham ya? Nah, jadi enggak harus juga di bagian yang sakit. Kadang pas kita pegang yang sakit, teman kita enggak nyaman. Aduh, jangan dipegang. Nah, iya. Enggak harus juga. Jadi mana yang nyaman buat teman kita dan buat kita? Nah, dia nyaman, kita nyaman. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu merupakan bahasa tubuh. Nah, terkadang bahasa tubuh itu lebih mengena. Karena memang orang-orang punya barakallahu fikum tayyib cara yang berbeda untuk mengidentifikasi kasih sayang. Ada orang-orang itu yang bahasa kasihnya dengan sentuhan. Ya. Ada orang-orang yang bahasa kasihnya itu dengan gift, hadiah. Ada orang-orang yang bahasa kasihnya itu dengan kata-kata yang indah. Nah, masing-masing orang beda. Paham ya? Ada yang dia senang kalau dikasih hadiah. Enggak suka dengan sentuhan. Dia malah risih kalau disentuh-sentuh. Ih, ngapa tukang pegang saya, ya kan? Nah, ya enggak. Karena bahasa kasihnya bukan sentuhan. Tapi hadiah. Iya. Ada yang barakallahu fikum tayyib sebaliknya. Iya. Nah, dia senang dengan hadiah, tidak senang dengan sentuhan, ada yang senang sentuhan, tidak senang dengan hadiah. Nah, Anda harus bisa mengetahui hal itu. Ya, apalagi yang namanya teman, sahabat tentu tahu. Iya, seluk-beluk temannya tadi, mana yang dia suka. Al-muhim. Jadi salah satu adab dan etika adalah Anda meletakkan tangan Anda pada orang yang dikunjungi tadi. Nah, senyamannya. Ya, bisa pegang tangannya. Nah, barakallahu fikum. Gimana kabarnya antum? Paham ya? Nah. Kalau terlihat dia tidak ada rasa risih, ya sudah berarti nyaman. Kalau dia jangan berarti dia tidak suka dengan sentuhan. Paham ya? Nah, jadi anjuran beliau ketika mengunjungi ya, sentuh dia tangannya. Kaifa halak ya akhi? Gimana kabarnya? Udah sehat dan mendingan? Nah. Kemudian kata beliau, wa yukhaffifa al-julus. Ya. Hendaknya dia memperingan majelisnya. Maksudnya ngobrolnya juga jangan terlalu lama. Ya. Nah, membesuk teman sampai 2 jam barakallahu fikum itu akan merepotkan banyak pihak. Yang pertama perawatnya, yang kedua keluarganya. Ini waktunya minum obat ini kok temannya satu itu asik banget ngobrol. Ya, nah. Teman kita yang sakit juga enggak enak mau ngusir, ya kan? Udahlah yang tim pulang, guys. Ya, enggak enak. Harusnya Anda tahu diri. Ya, ada teman-teman yang yes, enggak urusan ya. Udah kelamaan antum kunjung ini. Cuma 15 menit jatahnya. Antum udah 1 jam. Pulang. Ada yang seperti itu, teman. Ada yang enggak enakan. Maka harus Anda pahami ketika mengunjungi orang yang sakit itu jangan lama-lama. Nah, wa yuzhiru ar-riqqah. Ketika mengunjungi tadi, tampakkan rasa simpati Anda kepada dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sakit apa? Oh, ini anak kemarin tabrak motor. Masya Allah, subhanallah. Ya, labas tahur, insya Allah. Syafakallah, ya akhi. Nah, tahur, insya Allah. Gitu ya. Nah, tunjukkan rasa simpati. Jangan karena so akrab, alah cuman kaki patah aja gitu. Cengeng amat sih kamu, bro. Ya, nah. Tayyib. Itu barakallahu fikum ya, terlalu tega ya barakallahu fikum. Nah. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Pak ditampil sama dia. Enggak sakit gitu. Gitu ya barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu tidak sesuai dengan etika ya. Nah, jadi ketika mengunjungi orang yang sakit itu, tunjukkan rasa simpati Anda. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jangan malah diomeli ya. Jangan malah barakallahu fikum dikapok-kapokkan. Sudah. Kan. Iya, ana bilang apa? Antum kemarin ngotot mau pulang. Ana bilang jangan pulang dulu, masih hujan deras kayak gini. Ngotot kan pulang, akhirnya antum ketabrak. Iya. Nah. Tayyib. Iya. Sudah ku bilang. Nah, masih aja antum ngotot. Ya, sudah rasakanlah itu. Makanya kata teman tuh didengerin. Oh, habis gitu. Itu juga tidak tepat barakallahu fikum ya. Jadi ketika mengunjungi orang sakit itu Anda menunjukkan rasa simpati, bukan menyukuri ya. Nah, syukurin loh. Nah. Tayyib. Kemudian wa yad'ulahu bil afiyah. Tunjukkan juga doa Anda kepada dia dengan apa? Kembali sehat, kembali pulih. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Labaksa tahurun insyaallah, lekas sembuh ya. Nah, semoga ini sebagai penghapus dosanya antum dan pendatang pahala. Didoakan. Barakallahu fikum. Nah, jangan ditakut-takuti. Temen anak kayak gini kemarin besoknya mati loh. Hati-hati antum, banyak-banyak tobat antum ya. Segeralah tobatan nasuha. Nah, tanggana persis kemarin kayak antum gini, mati besoknya. Mati tanam. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu tidak demikian ya. Jadi doakan kebaikan. Ada berikutnya. Wa yaghuddul basar an auratil makan. Ketika menjenguk orang yang sakit, ya matanya jangan jelalatan, matanya jangan barakallahu fikum griliah, ya, nah semua sudut ruangan diliatin barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya, ini kok ada salibnya ya di ruang kamar antum ini ya, lah yang rumah sakit Kristen kok. Ya, nah itu kan darurat dia, kecelakaan dekat rumah sakit Kristen, langsung dibawa ke sana. Oh, kok antum masuk rumah sakit kayak gini? Nah, antum enggak tahu tadi emangnya masuk. Oh, jelas-jelas rumah sakit Kristen. Kok bisa masuk sini? Ya, darurat. Ya, nah. Anak kecelakaannya dekat rumah sakit Kristen, kemudian langsung ditangani. Barakallahu fikum. Ya. Jadi termasuk adab dalam barakallahu fikum mengunjungi teman yang sakit ya, tidak jelalatan matanya, tidak gerilya, toleh kanan toleh kiri, semua ruangan dilihatin ya barakallahu fikum. Nah, susternya mana, kok enggak ada? Duh, antum mau jenguk ah, kenapa nyari suster? Ya, siapa tahu jodoh, Mas. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, jadi ketika mengunjungi orang yang sakit, matanya dijaga barakallahu fikum. Nah. Tayyib, apalagi rumah sakit ya. Nah, tidak semua yang mengunjungi rumah sakit barakallahu fikum orang-orang yang ngerti agama, paham agama. Nah, banyak barakallahu fikum tayyib yang tidak paham agama, ya. Nah. Yang ikhwan bisa saja ketemu wanita-wanita ajnabiyah yang barakallahu fikum beragam ya gambaran dan bentukannya. Yang akhwat juga demikian. Nah, sehingga ketika ke sana barakallahu fikum menjaga pandangan. Nah, ya. Bila tidak ingin terfitnah barakallahu fikum. Nah, dan itu wakil terjadi. Ya. Pas datang ke sana temannya lagi dijenguk sama susternya. Susternya, ayu cah, ya, nah, Tayyib. Akhirnya ya kenalan. Tayyib. Terus namanya siapa? Veronica. Ya salah. Ya, nah. Sudah berapa lama kerja di sini? Malah ngobrol sama susternya, bukan sama temannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, habis itu tukeran nomor HP ya, barakallahu fikum. Nah, minta nomor HP-nya. Nah, habis itu dia rajin menjenguk temannya itu tiap hari. Ya, rajin ke rumah sakit. Nah, padahal bukan jenguk temannya tapi si Veronica tadi, barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, itu akibat tidak menjaga pandangan, barakallahu fikum. Wa yustahabbu lil marid ayyaf ala ma akhrajahu muslimun fi afradih. Dianjurkan untuk orang yang sakit melakukan tindakan apa yang diriwayatkan, apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam afradnya. Min hadithi Utsman ibn al-As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Yaitu kisahnya sahabat Utsman bin Abil As, beliau mengadu, melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rasa sakit yang beliau rasakan pada jasad beliau semenjak masuk Islam. Si Utsman ini sakit-sakitan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, kadang kepala, kadang perut, kadang barakallahu fikum. Macam-macam. Ya, sakit-sakitan terus semenjak masuk Islam. Akhirnya dia lapor kepada Rasul, ini gimana Rasul, semenjak masuk Islam saya sakit-sakitan terus. Nah, ada apa ini? Maka Rasul mengatakan, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba yadaka ala alladhi ta'allam. Tayyib. Atau ta'allama min jasadika. Wa qul bismillahi salasan. Wa qul sab'a marratin. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Maka Rasul mengatakan kepada Utsman, letakkan tanganmu pada jasadmu yang sakit. Yang sakit itu yang mana? Misal pas lagi ya sakit kepala, letakkan di kepalamu. Baca bismillah 3 kali. Bismillah. Bismillah. Sampai menahan rasa sakit ya. Nah, barakallahu. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi mimma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nah, 7 kali. Barakallahu fikum. Baik. Bacakan itu, maka harapannya barakallahu fikum dan Anda harus yakin ya bahwa itu akan menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang Anda rasakan. Itu bimbingan dalam Islam. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Atau bisa orang lain yang membacakan ketika memang mungkin sahabat kita tadi enggak bisa berkata-kata atau dalam kondisi koma. Ya. Nah, kita pegang tangannya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadiru. Ya. Nah, diganti pemirnya kan. Kalau ajidu kan aku. Kalau dia mendoakan temannya berarti yajidu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu adabnya. Barakallahu fikum. Dan teman kita mempraktekkan hal ini benar-benar mujarab. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan juga dulu pernah saya praktekkan barakallahu fikum ketika mengunjungi anak seorang ikhwan. Tayyib, cukup parah sakitnya, hampir mau dioperasi. Nah, ya kita coba terapi seperti ini dan alhamdulillah membaik dan tidak perlu melakukan operasi barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, yang penting tadi untuk doa-doa seperti ini kuncinya adalah keyakinan. Ya. Kalau kita ragu, maka khasiat dan kemujaraban doa tersebut akan berkurang barakallahu fikum. Nah, baik. Wa min jumlati adabil mariyud, dan di antara jumlah adab dan etika orang yang sakit, ya, orang yang sakit, kalau tadi kan yang mengunjungi, husnus sabr, ya, harus bagus dalam kesabarannya. Wa qillatu syakwa wat tabajjur, meminimalkan barakallahu fikum, na'am, tayyib, pengaduan dan keluhan-keluhannya, keluh kesahnya. Wal faza, ya, ila du'a barakallahu fikum. Dan tayyib, resah gelisah diganti dengan yang namanya doa. Wa tawakkul 'alallahi subhanahu, dan hendaknya dia memperbesar tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pada satu ketika beliau sakit. Barakallahu fikum. Saat itu dikunjungi oleh sahabatnya dan beliau lagi merintih, ya, karena sakitnya luar biasa sakit sekali, ya, sampai beliau sakit gitu, ya, nah, sakit sekali. Barakallahu. Kemudian temannya tadi memegang tangannya beliau dan mengatakan, ya Ahmad, labbaik wa sadaik, nah, amma alimta anna Taus bin Kaisan qala, bahwa Taus bin Kaisan mengatakan, inna aninal mariyub yaktubuhul malaika, bahwa rintihan orang yang sakit itu juga ditulis sama malaikat. Barakallahu fikum. Semenjak mendengarkan ucapan itu dari temannya, beliau tidak pernah lagi merintih ketika sakit, ditahan sama beliau. Enggak lagi, aduh, sakit, aduh, mamae, enggak. Ya, nah, biung, aduh, biung, sakit, enggak. Ya, barakallahu fikum. Nah, ditahan sama beliau. Baik, paling pol, ya, kalau enggak kuat, ya, tahu-tahu air mata menetes saja. Netes, keluar air matanya, padahal gitu, ya, sakit ditahan. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk husnus sabr, ya, barakallahu fikum. Nah, enggak rewel barakallahu fikum, na'am, ketika ada ibunya, bu, pala sakit, bu, sakit, aduh, gitu, ya. Nah, apalagi Gen Z sekarang rapuh-rapuh, ya. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Sakit sedikit aja sudah kayak barakallahu fikum, ya, kiamat dunia barakallahu fikum. Nah, jadi termasuk adab orang yang sakit adalah baiknya dia dalam bersabar, enggak merintih barakallahu fikum, enggak ngomel-ngomel gitu, ya. Nah, dan ya tadi tawakal, berserah diri kepada Allah barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gimana, nak? Ya, masih sakit. Iya, Umi, masih sakit. Tapi kok enggak nangis-nangis, enggak merintih-rintih lagi? Enggak boleh, Mi. Sabar. Gitu, ya. Nah, sudah, adik pasrah sama Allah, Mi. Ya, baik. Kalau sembuh, alhamdulillah. Kalau enggak sembuh, adik ikhlas. Itu mesti Umi-nya nangis itu, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aduh, enggak kuat. Nah, ya, anak ini masih mudah belia, tapi sabarnya luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Wa minha, kata beliau, ayu syayyi'a janaizahum wa yazura kuburahum. Andai kata memang teman kita yang kita kunjungi tadi tidak selamat, ya, benar-benar diambil sama Allah, maka sudah merupakan kewajiban kita adalah barakallahu fikum mengunjungi, ya. Nah, proses pensolatan dan penguburannya barakallahu fikum. Nah, baik. Dan menziarahi kuburnya. Kalau kita tidak sempat ikut barakallahu fikum mensolati atau tayyib mengantarkan jenazahnya. Mungkin kita lagi kondisi di tempat yang jauh, dengar, ya. Nah, si fulan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak nyangka padahal masih muda. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Padahal kemarin itu beberapa minggu yang lalu masih ngobrol bareng. Barakallahu fikum. Ternyata diambil sama Allah. Nah, ya, sahabat yang baik berusaha untuk mengunjungi sahabatnya. Barakallahu fikum. Wal maksud minat tasyyi', kata beliau, qada'u haqqil muslim wal i'tibar. Yang menjadi maksud dari barakallahu fikum kita, ya, mengurusi jenazah tadi, mulai dari pengkafanannya, memandikannya, kemudian mensolati, kemudian mengantarkan, ya, ke liang lahat, menguburkannya. Yang pertama itu merupakan bentuk qada'u haqqil muslim, sebagai bentuk kita menunaikan barakallahu fikum kewajiban kita kepada saudara kita, dan itu hak dia untuk kita perlakukan demikian. Setelah itu untuk teman kita, ya. Adapun untuk kita adalah al-i'tibar tadi. Kita mengambil ibrah. Barakallahu fikum. Nah, ya, ternyata yang namanya nyawa itu bukan hanya untuk orang tua saja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Ada yang baru lahir berapa hari sudah diambil sama Allah. Nah, antum masih mending udah dapat 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, ya, udah dapat banyak. Nah, ada yang baru berapa minggu, satu minggu lahir udah diambil sama Allah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Ada yang baru umur 10 tahun. Nah, jadi yang namanya ajal itu kapanpun barakallahu fikum bisa menghampiri kita. Terutama kata mereka para ulama, perhatikan baik-baik. Kalau orang yang meninggal itu sudah banyak di sekitar antum, artinya itu apa? Giliran antum sudah dekat. Paham ya? Selama ini kan dengar meninggal fulan, orang jauh, jauh, jauh, jauh. Lama-lama antum dengar teman dekat, tetangga, paman, sepupu. Loh, kok udah makin dekat. Itu kata mereka para ulama, itu sudah tanda antum sudah dekat. Kalau yang meninggal itu apa? Bukan lagi orang-orang jauh, tapi orang-orang di sekitar antum. Paham ya? Orang-orang yang tidak asing dari antum. Kata mereka, ihdar, hati-hati. Berarti giliran kamu sudah dekat. Itu peringatan. Paham ya? Selama ini kan mungkin dia ngurusi, ya, enggak tahu, enggak kenal. Nah, meninggal ya ikut mensolati barakallahu fikum. Nah, lama kelamaan ya tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, sepupu, teman, barakallahu fikum. Kemudian paman, nih, makin lama makin dekat. Nah, itu tandanya kamu sudah dekat. Barakallahu fikum. Nah, jadi waspadalah. Kemudian kata beliau, qala al-A'mash, berkata al-A'mash. Dan biasanya seperti itu memang, ya. Nah, habis ini, nanti ini. Mesti gitu. Kalau antum peka, gitu polanya. Ya, nah, habis keluarganya ini nanti ke sini. Habis adiknya kakaknya. Habis kakaknya terus sepupunya. Habis itu ke sini pamannya gini. Wah, makin lama makin dekat. Itu kata mereka para ulama sebagai pertanda itu. Barakallahu fikum. Kalau orang-orang yang meninggal itu sudah dekat-dekat sama antum. Nah, siap-siap. Qala al-A'mash, kunna nahdurul janaiz fala nadri man tayyib na'zi li huznil qaumi kullihim. Dulu kata beliau, kami menghadiri pengurusan jenazah. Sampai-sampai kami enggak tahu siapa yang berduka di sini. Ya, nah. Keluarga sang mayit atau kami. Barakallahu fikum. Nah, baik. Karena semua orang saat itu mengalami rasa sedih yang luar biasa. Barakallahu fikum. Jadi sedalam itu salaf ketika mengurusi jenazah. Padahal orangnya ini mungkin barakallahu fikum tidak dikenal atau jauh hubungannya. Tapi saat itu mereka mengatakan setiap ngurusi jenazah itu semuanya merasakan kesedihan. Ya, nah. Sampai-sampai beliau mengatakan enggak tahu mana yang lebih bersedih, keluarga orang yang ditinggal mati atau yang ngantarin. Nah. Sesuatu yang kita tidak dapatkan pada masa-masa ini, ya kan? Masa-masa ini coba anda lihat itu masyarakat kalau ngantar jenazah itu sambil ketawa ketiwi guyon padahal dia megang geranda. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Guyonan sama yang di samping. Enggak ada rasa sedih, enggak ada rasa cemas, enggak ada rasa berduka. Barakallahu fikum. Nah, itu menunjukkan hati yang sudah mati. Barakallahu fikum. Nah. Kalau salaf dahulu walaupun orangnya itu enggak dikenal, tapi entah kenapa tuh ya auranya itu langsung membawa kesedihan semua pihak. Semua itu merasa kehilangan. Padahal ini barakallahu fikum enggak kenal. Ya, sampai beliau mengatakan enggak tahu mana yang lebih sedih. Orang yang ditinggal mati atau kami yang mengantarkan jenazahnya saking sedihnya. Nah, itu baru namanya orang yang mengambil ibrah barakallahu fikum. Wal maqsud min ziyaratil kubur. Adapun yang dimaksud dari ziarah kubur adalah addu'a wal i'tibar wa tarqiqul qalbi. Itu maksud kita ketika menziarahi kuburan. Yang pertama mendoakan sahibul qabr. Bukan kita yang minta kepada sahibul qabr. Ya, tapi kita mendoakan dia. Ampunan untuknya. Wal i'tibar, yang kedua adalah mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Si fulan ini lebih mudah daripada saya. Si fulan ini anaknya sehat. Anaknya rajin olahraga. Anaknya itu sangat menjaga kesehatan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Anaknya baik. Tapi kok dia lebih dahulu mati. Sedangkan aku yang sembarangan hidupnya. Tidak menjaga kesehatan. Tidak menjaga pola makan. Tidak menjaga pola istirahat. Ya, nakal. Kok tidak mati. Nah ya. Itu harusnya mengambil ibrah. Apa benar orang baik cepat mati. Orang jahat lama matinya. Nah barakallahu fikum. Mikir ya, mikir barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadikan itu ibrah. Jangan sampai matinya kita itu dalam kondisi maksiat. Karena menganggap enteng dan ringan. Barakallahu fikum. Nah. Masyaallah si fulan. Ya, mati masih muda, belum banyak dosanya. Anaknya baik. Anaknya saleh. Nah, beruntung kau wahai saudaraku. Ya, sedangkan aku enggak tahu matinya itu dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wa tarqiqul qalb. Yang ketiga adalah untuk melunakkan hati. Ya, yang tadinya kaku, keras, barakallahu fikum, na'am, enggak mudah tersentuh. Dengan menziarahi kuburan para kelafikum, khususnya orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, hati itu kan melunak. Nah, dia mengunjungi ziarah ke kuburan ibunya. Ibu, maafin aku ya Bu, selama ibu masih hidup. Aku selalu nakal. Selalu bikin ibu marah. Selalu bikin ibu kecewa. Ya. Nah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu. Semoga Allah membuat ibu jadi lebih baik. Enggak lagi sakit. Nah. Ya, semoga Allah bisa mempertemukan kita di dalam Jannah Firdaus. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi menziarahi kuburan orang-orang yang kita cintai itu akan melunakkan hati-hati yang keras. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa alaikum. Wa min adabi tasyyi' al-janaiz al-masyyu. Di antara adab mengantarkan jenazah adalah dengan berjalan. Ya, itu afdolnya. Barakallahu fikum. Na'am. Ayyib. Walaupun boleh naik kendaraan, tapi yang lebih afdol adalah berjalan. Barakallahu fikum. Na'am. Waluzumul khusyuk. Senantiasa menjaga kekhusyuan. Ya, jadi dengan khidmat ketika mengantarkan jenazah tadi. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, bukan dengan kuyonan, bukan dengan barakallahu fikum tayyib, ya, candaan. Nah, itu enggak pas momennya. Wa tarkul hadis, kata beliau. Dan tidak banyak ngobrol. Ya. Nah, antarlah jenazah tadi dalam kondisi yang khidmat. Benar-benar Anda meresapi tadi. Wa mulahadhatul mayyit, dan memperhatikan kondisi sang mayit tadi. Wa tafakkur fil maut, dan berpikir tentang kematian yang kapan saja mengintai dan bisa merenggut Anda. Wasti'dadu lahu, dan hendaknya bersiap-siap ya untuk menyambut kematian tadi. Wa amma huququl jar, kata beliau. Adapun hak tetangga, fa'lam annal jiwara yaqtadhi haqqan wara'a ma taqtadhihi uhuwatul Islam. Ketahuilah, kata beliau, bahwa tetangga memiliki hak ya di balik konsekuensi persaudaraan keislaman. Artinya, hakul jiwar itu menjadi turunan dari hak uhuwa islamiyah. Fayastahiqqu ma yastahiqquhu kullu muslimin wa ziyadah. Sehingga tetangga itu memiliki hak setiap muslim plus ziyadah. Artinya kalau dia itu posisinya sudah tetangga kita, maka dia memiliki hak yang double. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya. Yang pertama dari sisi dia sebagai muslim, yang kedua dari sisi dia sebagai tetangga. Maka tentu ya, dia punya hak yang lebih daripada yang lain. Wa ja'a fil hadis, disebutkan di dalam hadis, innal jirana salasatun. Tetangga kita itu ada tiga tipe. Ya. Jarun lahu haqqun wahidun, wajarun lahu haqqani, wajarun lahu salasatu hukukin. Yang pertama, tetangga yang punya satu hak terhadap kita. Yang kedua, tetangga yang punya dua hak terhadap kita. Yang ketiga, tetangga yang punya tiga hak terhadap kita. Nah, semakin banyak haknya, maka semakin besar tanggung jawab kita untuk barakallahu fikum menunaikannya. Fal jaru alladzi lahu salasatu huquqin. Tetangga yang punya tiga hak terhadap kita. Al jarul muslimu dzurrahimi. Dia itu tetangga kita yang muslim dan masih keluarga kita sendiri. Ya, masih sanak famili kita. Itu sebuah kenikmatan. Sampingnya rumah antum, rumahnya paman. Pak Di atau Pak Li. Ya, nah. Sampingnya rumah antum yang satunya lagi, barakallahu fikum, itu rumahnya kakaknya antum. Ya, nah. Jadi ada teman-teman kita itu yang memang rumahnya itu apa? Berdempetan sama keluarganya. Punya tanah yang besar, ya, dibangun rumah. Keluarga semua ternyata. Nah, itu mereka punya hak yang kuat terhadap kita. Yang pertama dari sisi hak muslim. Yang kedua dari sisi hak barakallahu fikum keluarga. Yang ketiga dari sisi hak tetangga. Tapi yang kita dapat sih justru. Dan memang itulah setan. Justru kita itu lebih gak akur sama keluarga sendiri. Coba bayangkan. Ya kan? Masyarakat yang orang awam loh. Kalau antum dapati. Ya. Nah, wah ribut aja isinya. Ya. Tetangga ribut sama pamannya. Ribut sama sepupunya. Ribut sama barakallahu fikum abangnya. Nah. Baik. Ya. Sampai orang Jawa itu punya pepatah apa? Kalau dekat. Mambu. Barakallahu fikum. Tahu ya, mambu kotoran itu. Kalau jauh, mambu wangi katanya. Nah, ya sampai punya patah kayak gitu. Keluarga itu kalau semakin dekat, baunya busuk. Tapi kalau jauh, jadi kangen dan rindu. Itu yang salah. Paham ya? Nah, itu yang salah. Islam justru menentang itu. Ya, harusnya dekat itu mambu wangi, ya. Jauh barakallahu fikum semakin wangi. Paham? Itu yang harusnya. Barakallahu fikum. Itu yang diajarkan oleh Islam. Baik, barakallahu fikum. Ya, beruntung orang yang bisa tinggal di dekat keluarga-keluarganya. Nah, barakallahu fikum, ya. Tayyib. Bagi Anda yang merasakan tinggal di negeri rantau berpuluh-puluh tahun lamanya, jauh dari sanak dan famili, hidup berjuang sendiri, bertahan hidup, Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya bercengkrama dengan sanak famili. Ya, nikmatnya bertetangga dengan keluarga sendiri. Barakallahu fikum. Nah, baik. Faljar, kata beliau, falahu haqqul jiwar wa haqqul islam wa haqqur rahim. Dia punya hak tetangga, dia punya hak keislamannya, dia punya hak sebagai keluarga kita. Makanya dia punya tiga. Wa amma alladhi lahu haqqani, adapun tetangga yang punya dua hak, al-jarul muslim, tetangga yang muslim. Nah, lahu haqqul islam wa haqqul jiwar. Dia punya hak dari sisi keislamannya dan dia punya hak dari sisi dia tetangga kita. Wa amma alladhi lahu haqqun wahidun, adapun tetangga yang punya satu hak kepada kita adalah faljarul musyrik. Tetangga kita yang musyrik, non-muslim. Ya, nah jadi jangan mentang-mentang tetangga kita tadi beda agama, kemudian kita teror dia. Ya, tiap malam sampah kita dilemparkan ke rumahnya dia. Tiap malam kita lempari rumahnya barakallahu fikum dengan batu. Ya, nah, dia teror biar apa? Dia pindah dari situ. Nah, itu barakallahu fikum kezaliman ya. Walaupun dia orang yang kafir, Anda telah berbuat zalim kepada orang yang kafir dengan menteror dia, dengan barakallahu fikum mengganggu dia. Nah, Islam tidak mengajarkan kita yang demikian. Punya tetangga yang non muslim, hormati mereka, barakallahu fikum, hargai mereka, tayyib, tapi tidak barakallahu fikum terpengaruh dengan agamanya atau ritual-ritual mereka, barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullahu taala wa alam annahu laisa haqqul jiwar kaful adza faqat. Kata beliau, ketahuilah bahwa hak tetangga itu bukan sekedar kita tidak mengganggu. Iya. Ada satu yang lebih berat daripada itu. Bal ihtimalul adza warifqa. Termasuk hak tetangga kita adalah kita sabar untuk menghadapi gangguan-gangguannya. Ya. Nah, dan tetap bersikap santun. Jadi ada kisah singkat saya Al-Hasan Al-Basri untuk Ibnu Mubarak. Jadi beliau tinggal rumah susun ini, tinggal di rumah susun. Nah, kayaknya Al-Hasan Al-Basri barakallahu fikum. Ibnu Mubarak kan kaya ya. Nah, tinggalnya di rumah susun. Barakallahu fikum. Nah, tetangga beliau yang di atas itu non muslim. Beliau tinggal di bawah. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian beliau sakit. Lama enggak kelihatan, akhirnya tetangganya ini yang atas tahu. Ya, beliau sakit, akhirnya menjenguk. Nah. Ketika menjenguk, ngobrol sebentar, enggak sengaja dia mendengarkan tetesan air. Tes gitu ya. Ada air bocor dari atas. Berarti dari rumahnya dia sendiri. Barakallahu fikum. Nah, dan itu tetesan air barakallahu fikum dari apa? Kamar mandinya. Nah, dilihat sama dia kok udah lumutan. Berarti ini tetesan air sudah lama. Iya. Nah, beliau tanya sama Al-Hasan Al-Basri. Syekh, semenjak kapan bocor kayak gini? Sudahlah mas ya, kau usah diperbesar, biasa aja, tidak bisa gitu. Sudah berapa lama? Ya semenjak antum pindah sana. Berarti sudah puluhan tahun. Kok antum diam saja, enggak ngomong sih? Kalau bocor kayak gini enggak bisa didiamin. Enggak apa-apa, biasa. Ya, nah masih bisa saya tangani. Enggak mau merepotkan antum. Nah, segitunya beliau bersabar dengan apa? Gangguan tetangganya. Nah, wallahi syekh, ya. Nah, mulai semenjak saat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau memang itu Islam yang mengajarkan, aku siap untuk masuk ke dalam Islam. Itulah ajaran Islam, kata beliau. Nah, tetangganya masuk Islam. Ya, gara-gara apa? Kesabaran. Nah, kadang kita gak sabar sama tetangga kita ya. Wah, anaknya Masya Allah, usilnya luar biasa ya. Nah, kita mau tidur siang-siang, dia mukul-mukul kaleng. Tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang. Gitu ya, barang-barang. Nah, kadang tuh emosi, woi mau tidur siang nih. Nah, barakallahu fikum. Kadang gak sabar. Anak tetangga, barakallahu masih kecil-kecil ya. Ya, usil sekali dan tadi. Apa orang tuanya itu kemana gitu ya, barakallahu fikum. Nah, anakku siang-siang dibiarin keluyuran, bahkan malam-malam juga orang pada tidur, anaknya keliaran kemana-mana. Ya, nah, kadang sendal kita dibuang, barakallahu fikum. Nah, ya, sabar. Ya, nah, jangan terpancing emosi. Karena hakul jiwar adalah ihtimalul adza. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan antum tayyib, ya. pukul, apalagi antum plototin gitu ya, barakallahu fiikum. Antum bentak-bentak. Nah, iya. Kita enggak tahu masa depan. Barakallahu fiikum. Nah, tayyib. Antum pukul dia, dia jadinya cacat, ternyata di masa yang akan datang dia jadi menantunya antum. Ya, nah, menyesal, wah ini anak dulu cacat saya pukul gara-gara nakal. Nah, ternyata jadi menantunya. Barakallahu fiikum. Nah, dan itu wakil terjadi. Ya, itu ceritanya Ustaz Abdul Somad. Barakallahu fiikum. Nah, ya. Jadi sama tetangga ya harus sabar. Barakallahu fiikum. Nah, itu termasuk hakul jiwar. Wa isda'ul khair, dan berusaha memberikan kebaikan kepadanya. Barakallahu fiikum. Mencurahkan kebaikan. Ya, bikin makanan, dibagi, dapat oleh-oleh, dibagi, barakallahu fikum. Na'am. Wa ayyabda'a jarahu bisalam. Hendaknya dia memulai yang pertama kali menyampaikan salam pada tetangganya. Baik. Ya. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, Tayyib. Mas, waalaikumsalam. Nah, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengawali memberikan salam pada tetangga. Walayutilu ma'ahul kalam, dan jangan terlalu banyak bicara dengan tetangga tadi. Barakallahu fikum, ya'am, secukupnya saja. Wa ya'udahu fil marad, mengunjungi dia ketika dia sakit. Wa yu'ziyahu fil musibah, bertakziah kepada dia, menghibur dia ketika dapat musibah. Na'am. Wa yuhanni'ahu fil farah, dan memberikan ucapan selamat ketika ada berita gembira. Barakallahu fikum. Nah, jadi enggak cuek jadi tetangga itu. Ya, kalau tetangga kita dapat musibah, ya kita hibur. Kalau dia dapat sesuatu yang mengembirakan, kita kasih ucapan selamat. Nah, wa yasfah fi zallatihi, dan memaafkan ketergelinciran dia. Barakallahu fikum. Wala tayyib yutalla ila darihi, jangan suka barakallahu fikum apa korek-korek isi rumahnya. Nah, dia terus, "Woi, beli kulkas baru nih. Apa itu? Kulkas apa itu? Si. Wah, enggak kelihatan. Habis sudah tak ke rumahnya aja." Nah. "Assalamualaikum, salam. Pak Fulan, ya. Boleh enggak main-main?" "Oh ya, fadal. Nah, "Ayahnya beli kulkas baru, apa mereknya itu kemarin itu ya?" "Oh, mereknya Jisamsu, Mas." "Oh, Jisamsu. Ada ya kulkas merek Jisamsu?" "Iya, ini keluaran terbaru ini." "Nah, kok kayak merek-merek apa gitu ya? Kayak pernah dengar gitu." "Iya, Mas, ini baru soalnya." "Nah, Jisamsu ya, merek apa itu ya?" "Ya sudahlah, jangan penasaran ya, barakallahu fikum." "Nah, jangan tuh korek-korek pula." "Tapi biarin aja." Wala yudayikuhu tayyib fi wat'i al-khashabi ala jidari, jangan mempersempit ruang gerak tetangga kita dengan meletakkan kayu-kayu di dindingnya dia. Nah, sampai segitunya Islam mengajarkan ya. Nah, jalan tetangga itu jangan kita persempit karena barang-barangnya kita. Barakallahu fikum. Nah, apalagi yang punya mobil banyak itu, Mas, sering diingatkan itu ya. Nah, tayyib, punya mobil 5 tapi mengganggu tetangganya. Tetangganya enggak punya mobil. Dia manfaatkan ya. Nah, mumpung mereka belum punya mobil. Nah, akhirnya susah jalannya. Itu termasuk tidak, barakallahu fikum, adab yang tidak baik ya. Nah, kalau memang punya banyak duit ya, cari tanah yang lain, bikin garasi, jangan mempersempit jalannya masyarakat. Ya, nah, cari tanah yang lain, bangunkan garasi untuk mobilnya Anda, jangan parkir pinggir jalan tempat orang lewat. Itu tidak beretika. Barakallahu, sebagian tempat tuh ditulusin ya. Nah, yang punya banyak mobil jangan parkir di pinggir jalan. Nah, barakallahu fikum. Itu jadi sebab keributan antar warga. Wala fi sabbil ma fi tayyib mizabihi. Ya, jangan juga Anda tayyib menuangkan air comberan atau air sisa ya. Nah, dari pembuangan Anda tayyib di tempat penampungan air milik tetangga kita. atau sumurnya mereka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wala fi tarhit turab fi tayyib finaihi, jangan juga melemparkan atau membuang gundukan tanah, mungkin galian dari rumah kita, kita buang ke pekarangan tetangga kita. Nah, tidak boleh, barakallahu fikum. Ya, kalau mau membuang galian kita ya izin dulu ke tanahnya tetangga. Jangan mentang-mentang tanahnya luas, buang sini aja, izin dulu. Baik, Pak, ini habis ada galian sumur, boleh enggak izin buang tanah saya di sini di sebentar nanti? Oh, enggak boleh, Mas. Ini mau dipakai untuk ini. Nah, terus saya gimana buangnya? Ya, pikirin sendiri, tanahnya Anda kok saya yang suruh mikirin. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu ketika hubungan sama tetangga enggak baik biasanya dipersulit, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau, wala tayyib yud bi'uhu an-nadhar fi ma yahmiluhu ila darihi. Kalau tetangga lagi bawa sesuatu barang, jangan Anda liatin terus. Bawa apa itu? Oh, apa itu dikresek-kreseknya itu? Nah, ya saking keponya langsung diikutin. Pak, sini dulu Pak. Ya gimana kabarnya? Itu beli apa itu Pak di dalam plastik itu Pak? Nah, iya. Oh, ini kopi Mas. Kopi apa itu? Coba saya lihat dulu ya. Nah, barakallahu fikum ya. Kopi Gayo. Wah, Aceh ini. Enak. Bolehlah kita ngopi. Kapan kita ngopi? Nah, itu gak adab ya. Barakallahu fikum. Nah, tetangga bawa sesuatu jangan diplotosin, diliatin. Barakallahu fikum. Nah. Wa yasturu ma yang kasyifu min auratihi, dan hendaknya dia menutupi apa yang tersingkap dari auratnya. Mungkin barakallahu fikum hordeng di rumahnya terbuka, dia enggak tahu ya. Nah, kita yang tahu barakallahu fikum berusaha untuk menutupinya atau memberitahu dia. Barakallahu fikum, Pak, itu hordengnya rumah antum kebuka itu. Oh ya ya ya. Nah, jangan dimanfaatin untuk melihat anak gadisnya, barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Wala yatasamma 'alaihi kalamahu. Wa tayyib bughdi tarafihi an hurmatihi wa yulahidhu hawaija ahlihi idza ghaba. Barakallahu fikum. Na'am. Jangan selalu pengen dengar omongan orang tentang tetangga kita. Ya, gimana menurut antum Bapak Fulan itu? Oh, itu Pak, itu bahaya itu. Dia itu kaya itu. Judi online. Oh, yang benar Bu. Iya, mantap Pak. Istrinya 5. Oh, seru sudah ya. Nah, jangan. Barakallahu fikum. Tayyib. Tayyib. Kemudian memperhatikan kebutuhan keluarganya. Kalau dia enggak ada, ya Anda harus peka. Iya. Nah, mungkin tinggal barakallahu fikum anak-anaknya, ya. Dia lagi pergi keluar kota, barakallahu fikum. Nah, enggak ada yang ngangkatin galon, ya. Nah, Anda bantu untuk mengangkatkan galon tadi, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah selesai hak-hak muslim, barakallahu fikum, tetangga dan keluarga kita. Naktahi bihal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.